Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab di mana beliau menyebutkan riwayat-riwayat terkait dengan pahala yang akan diperoleh bagi orang-orang yang memerangi orang-orang Khawarij, baik yang berhasil membunuh mereka atau terbunuh oleh mereka. Maksudnya adalah agar kita sebagai seorang muslim jangan ragu untuk memerangi pemahaman Khawarij atau gerakan-gerakan Khawarij. Barakallahu fiik. Ada pahala yang Allah sediakan untuk tindakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Babun fis-sam'i wat-ta'ati liman wuliya amrul muslimina was-sabri 'alayhim wa in jaru wa tarkil khuruji alaihim ma aqamus salata. Bab terkait dengan mendengar dan mentaati terhadap orang-orang yang dipasrahkan urusan kaum muslimin padanya, dan juga bab untuk bersabar menghadapi penguasa tadi, walaupun penguasa tersebut berbuat lalim, dan juga tidak melakukan pemberontakan terhadap mereka selama mereka masih menegakkan sholat. Barakallahu fikum. Ini bab barakallahu fikum termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Dan juga pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, dan bahkan menjelang meninggalnya beliau, beliau kembali berpesan akan perihal ini. Barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, mau tidak mau merupakan suratan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita akan berhadapan dengan satu masa, satu zaman, satu keadaan di mana penguasa kita adalah penguasa yang jahat, penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang sangat-sangat barakallahu fikum bermasalah. Bimbingan barakallahu fikum yang menenteramkan. Ya, bimbingan yang barakallahu fikum bisa menjaga kehormatan darah dan harta seorang muslim. Barakallahu fikum. Baik. Pada masa ini mungkin kita tidak begitu merasakan barakallahu fikum. Iya. Tapi pada masa-masa yang lalu, bagi mereka-mereka yang mendapati atau merasakan bagaimana berhadapan dengan penguasa-penguasa yang berhati setan dalam jasad manusia, barakallahu fikum, bimbingan ini itu akan membuktikan akan keimanan seseorang dan sejauh mana dia memegangi prinsip salaf, barakallahu fikum. Cukup banyak di kalangan mereka, barakallahu fikum, yang justru keluar dari bimbingan ini, yang justru barakallahu fikum, iya, melawan, berlawanan dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala akhbarana Abu Zakaria Yahya ibnu Muhammad ibn al-Bahtari al-Hannai qala haddathana Muhammad ibn Ubaid ibni Hassab qala haddathana Hammad ibn Zaid qala haddathana Umar ibn Yazid sahibu ta'am qala sami'tu al-Hasan ayyama Yazid ibni Muhallab ibn al-Muhallab. Kata Umar bin Yazid, aku pernah mendengarkan wejangan Al-Hasan Al-Basri pada hari-hari di mana Yazid ibnu Al-Muhallab berkuasa. Yazid ibnu Al-Muhallab ini barakallahu fikum walla al-Mashriq ba'da abihi. Beliau menguasai wilayah timur setelah ayahnya. Barakallahu fikum. Summa wuliyal Basra li Sulaiman ibni Abdul Malik. Kemudian dia juga ditunjuk sebagai penguasa Basrah pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Barakallahu fikum. Summa azalahu Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian setelah itu dia barakallahu fikum dilengserkan, dinonaktifkan oleh penguasa khalifah saat itu yaitu Umar bin Abdul Aziz. Barakallahu Tayyib Amirul Rashid. Bi'adi ibni Arto'ah diganti dengan Adi bin Arto'ah. Watolabahu Umar wasajjanahu. Kemudian Yazid ini menjadi buronan, ya, dicari barakallahu fikum. Kemudian dia berhasil ditangkap. Barakallahu fiik. Tayyib. Singkat cerita, barakallahu fikum, Yazid ibn Muhallab ini berhasil meloloskan diri ketika dia berada di dalam tahanan. Ya, entah bagaimana caranya, dia berhasil meloloskan diri. Kemudian dia menghimpun kembali kekuatannya yang masih ya pro dan loyal kepada dia. Barakallahu fikum itu berkumpul dan menyerang Adi ibn Arta'ah. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian terjadilah percakapan yang cukup panjang antara Adi bin Arta'ah dengan Yazid bin Muhallab. Barakallahu fikum. Tayyib. Di mana Yazid beliau atau dia tertawa ketika berhasil mengepung rumah Adi ibn Arta'ah barakallahu fikum, dan dia hanya mengatakan, sekarang waktunya saya. Maka Adi ibn Arta'ah juga tersenyum. Iya. Maka Yazid bertanya, kenapa kamu tersenyum? Ya. Saya tersenyum karena seandainya kamu berani menghabisi nyawa saya yakin kamu tidak akan bertahan lama. Memangnya kenapa? Karena pasukan, ya, Bani Umayyah sedang berangkat ke sini untuk menghabisi kalian. Barakallahu fikum. Kemudian Adi bin Arta'ah tetap dibunuh sama Yazid. Barakallahu fikum. Dia tidak mengindahkan ancaman tersebut. Ternyata benar yang diberitakan, ya, pasukan dari Bani Umayyah barakallahu fikum mengepung ya Tayyib Yazid ibn al-Muhallab ini, dan ya diringkus barakallahu fikum, banyak yang terbunuh khususnya dari keluarganya dia, tapi ada beberapa yang selamat barakallahu fikum dan melarikan diri barakallahu fikum. Yazid ibn al-Muhallab ini memang keluarganya sampai sekarang dikenal sebagai keluarga militer. Ya, dari mbah-mbah moyang-moyangnya dulu memang memiliki darah keturunan apa? Militer. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga memiliki barakallahu fikum juga gaya memimpin yang otoriter. Apa itu otoriter? Hah? Semena-mena. Seenaknya dia. Barakallahu fikum. Nah, pada masa-masa Yazid ibn al-Muhallab ini barakallahu fikum berkuasa, ya, dengan gaya pemerintahan yang otoriter tadi, ya, semau gue, barakallahu fikum. Maka qala atahu rahtun, ada beberapa manusia yang mendatangi Al-Hasan ingin bertanya bagaimana sikap kita dalam mensikapi si Yazid ini. Fa'amarohum ayyalzamu buyutahum wa yaghlaqu alaihim abwabahum. Maka perintah Al-Hasan Al-Basri kepada rombongan tadi agar mereka ya tetap di rumah. Sudah enggak usah ikut rame-rame, di rumah saja. Dan tutup rapat-rapat pintu rumah kalian. Ya. Jangan ikutan. Jangan ikut-ikutan dengan ajakan-ajakan dan seruan-seruan, entah yang pro dengan Yazid atau yang kontra. Entah yang condong dengan Yazid atau yang menentangnya. Jangan ikut-ikutan, kata Al-Hasan. Masuk rumah, tutup rapat-rapat. Barakallahu fikum. Ya. Jangan ikut-ikutan keluar. Tsumma qala, kemudian setelah itu beliau mengatakan, wallahi lau annan nasa idza batalau min qibali sultanihim sabaru ma labithu ayyarfa Allahu dzalika anhum. Demi Allah, kata Al-Hasan, seandainya manusia mereka diuji dari sisi penguasa mereka yang jahat, seandainya mereka mau sabar saja, maka tidak akan lama Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut, akan mengangkat kekuasaan penguasa-penguasa yang jahat tadi. Jadi kata Al-Hasan, sudah, sabar saja. Ya, sabar sebentar. Kata beliau, saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan penguasa-penguasa yang jahat itu berkuasa dalam waktu yang lama. Barakallahu fikum. Ya. Biar Allah subhanahu wa ta'ala yang barakallahu fikum membalas tayyib, menyelesaikan urusan mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa dzalika annahum yafza'una ila as-sayfi fayukaluna ilayhi. Barakallahu fikum. Yang demikian karena ketika mereka mengangkat pedang-pedang mereka melawan penguasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusan penguasa tadi kepada mereka. Ya sudahlah, kalian merasa mampu ya menghentikan kejahatannya, sudah, coba kalian selesaikan. Itu kata Al-Hasan. Ya, kalau kita nekat untuk melawan dan memberontak kepada penguasa tadi, maka kata Al-Hasan, urusannya diserahkan kepada kita. Ya coba kamu selesaikan. Tapi kalau kita mengambil sikap sabar, maka kata Al-Hasan, Allah yang urus. Ya, Allah yang urus, Allah yang punya rencana untuk barakallahu fikum menghukum penguasa yang jahat tadi. Dan kalau Anda melihat sejarah, ya, barakallahu fikum, dari zaman dahulu sampai sekarang, itu terbukti. Pada kisah zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud yang gagah perkasa, sakti, mandra guna. Iya, barakallahu fikum. Tak terkalahkan di mana-mana. Barakallahu fikum. Baik. Dengan keboliman, kelaliman, semena-mena yang dia lakukan, barakallahu fikum, iya, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan tindakan tayyib, keberingasan dia. Antum tahu siapa yang mengalahkan Raja Namrud ini? Mustafa, master kita. Siapa yang mengalahkan Raja Namrud? Hah? Dari pasukan Saljuk, Mongol? Siapa Mustafa? Gak tahu, belum pernah dengar. Sampingnya Mustafa, siapa namanya antum? Siapa? Ubaidullah, Ibadullah. Ibadullah. Hibatullah, ya. Hibatullah. Tahu? Siapa yang mengalahkan Raja Namrud yang kayaknya perkasa tadi, jagoan pokoknya? Siapa yang mengalahkan? Romawi? Persia? Belum ada saat itu. Siapa? Gak tahu. Firdaus. Siapa Us? Siapa? Wallahu a'lam. Yang mengalahkan Raja Namrud hanya seekor nyamuk. Iya. di mana nyamuk itu masuk ke lubang hidungnya dan dia betah di sana, nyaman, enak. Iya. Tapi si Raja Namrud ini merasa risih. Jadi tiap hari kerjanya cuma mukulin kepalanya, deng. Enggak keluar. Deng gitu ya, barang enggak keluar-keluar nyamuknya. Nyangkut di sini. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi cuma gitu saja, dia mukul kepalanya, ya geger otak, barakallahu fikum. Tewaslah Raja Namrud. Iya. Cuman Allah kirim nyamuk saja. Baik, barakallahu fikum. Baik, Pak ya. Baik. Begitu juga barakallahu fikum dengan Fir'aun. Iya, juga sama. Seorang penguasa yang barakallahu fikum, ya sombong, congkaknya luar biasa. Bahkan dia berani mengklaim ana rabbukumul a'la. Barakallahu fikum. Menganggap sebagai Tuhan, bahkan dewa tertinggi orang-orang Mesir. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia ditenggelamkan di dalamlah lautan yang dia banggakan, wa anna hadhil anhar tajri min tahti. Iya. Sungai-sungai dan lautan ini itu mengalir di bawah kekuasaanku. Ternyata dia ditenggelamkan oleh sesuatu yang dia anggap bisa menguasainya. Barakallahu fikum. Baik. Sebutkan saja barakallahu fikum sejarah-sejarah yang ada, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau berhadapan dengan penguasa yang lalim. Iya. Sampai beberapa keturunan silsilah kerajaan itu sudah ganti rajanya, tewas, Imam Ahmad masih tetap hidup. Iya enggak? Ya kan? Allah sendiri yang menghabisinya. Allah sendiri yang barakallahu fikum menghentikan kejahatan mereka. Imam Ahmad hanya sabar. Dari mulai Al-Ma'mun barakallahu fikum, iya, sampai Al-Mutawakkal 'alallah. Baik, barakallahu fikum. Teruskan saja sejarahnya, teruskan. Kalian akan mendapati ketika barakallahu fikum seorang itu sabar, ya, mau sabar dalam mensikapi penguasa tadi, Allah yang urus, Allah yang punya rencana. Barakallahu fikum. Ya'jud dan Ma'jud, begitu juga. Dengan apa mereka dibinasakan? Bahkan sampai Al-Mahdi, Nabi Isa yang juga sakti barakallahu fikum, Dajjal hanya sekali pukul melihat Nabi Isa saja meleleh, Nabi Isa angkat tangan untuk menghadapi Ya'jud dan Ma'jud. Dengan apa Ya'jud dan Ma'jud dibinasakan? Hanya dengan ulat. Iya, hanya dengan wabah ulat. Sebutkan semua barakallahu fikum sejarah, ya, bahwasanya penguasa-penguasa yang barakallahu fikum jahat, penguasa-penguasa yang zalim tadi, ketika barakallahu fikum, iya, rakyatnya mau bersabar, ayib, untuk menghadapi mereka, jangan khawatir, Allah punya rencana. Ya, Allah punya strategi untuk barakallahu fikum menyelesaikan urusan mereka. Taplau barakallahu fikum. Iya, kita enggak sabar. Kita mengobarkan barakallahu fikum api fitnah, iya, pembangkangan, pemberontakan kepada mereka, ya sudah Allah lepas tangan, urus sendiri. Iya, sudah kalian urus sendiri. Maka yang terjadi apa, ikhwan? Ya akan semakin banyak korban. Baik. Kata beliau, wallahi ma ja'u bi yaumin khairun qattun. Demi Allah, kalau pedang itu sudah diangkat, maka tidak ada suatu hari yang membawa kebaikan sedikitpun. Artinya ketika terjadinya pemberontakan kepada penguasa, maka hari-hari itu adalah hari-hari yang kelam. hari-hari yang suram. Barakallahu fikum. Tidak ada kebaikan padanya. Thumma tala, kemudian setelah itu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang husna, yang indah, atas Bani Israel dengan sebab kesabaran mereka dalam menghadapi Fir'aun. Apakah ada keterangan Nabi Musa ngajak Bani Israel untuk apa? Mengganyang Fir'aun? Gak ada kan? Gak ada. Iya. Untuk memberontak, mengkudeta Fir'aun? Gak ada keterangannya. Iya. Nabi Musa hanya memerintahkan Bani Israel untuk bersabar. Iya. Dan barakallahu fikum, berusaha mencari tempat tinggal yang baru. Iya. Barakallahu fikum. Ternyata itu mereka lakukan, maka telah sempurna kalimat Allah yang husna atas Bani Israel. Apa itu? Wadammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh. Maka kami hancurkan, kami porak-porandakan apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan apa saja yang mereka bangun. Hancur semuanya. Barakallahu fikum. Maksud dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna, disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, wa fi wa'dillahi alladhi wa'ada bani israila bitamamihi ala ma wa'adahum min tamkinihim fil ardi wa nasrihi iyahum ala aduwihim fi aunin. Pada janji Allah yang Allah janjikan kepada Bani Israel dengan sempurna, yaitu Allah berjanji kepada Bani Israel untuk memperkokoh kekuatan mereka di bumi. Dan Allah akan membantu atau menolong mereka dalam menghadapi musuh mereka dengan pertolongan Allah. Itu janji Allah. Wa anna kalimatahul husna, wa anna kalimatahul husna tayyib, anna qawlahu jalla sana'uhu, anna qawlahu jalla sana'uhu wa nuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithina wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junuduhuma minhum ma kanu yahdharun. Surat Al-Qasas ayat 5 dan 6. Yang dimaksud dengan kalimat Allah yang husna adalah pada ucapan Allah, dan kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang lemah di muka bumi. Pada saat itu Bani Israel merupakan sebuah kaum yang lemah, sebuah kaum yang terhina, ya, sebuah kaum yang barakallahu fikum tidak dianggap apa-apa. Baik. Allah ingin memberikan anugerah kepada mereka dan akan menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai pewaris, dan mengokohkan kekuasaan mereka di bumi. Dan kami akan memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya apa yang mereka takutkan. Itu benar-benar terjadi. Barakallahu fikum. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Dan itu semua terjadi. Apa yang Allah janjikan untuk Bani Israel benar-benar tercapai. Apa sebabnya? Bima sobaru, karena mereka mau bersabar, dapat semuanya. Ya, Fir'aunnya tewas, Hamannya juga demikian. Barakallahu fikum, ya, kekuasaan Fir'aun hancur. Mereka barakallahu fikum mendapatkan kekuatan, kekuasaan. Barakallahu fikum, Bani Israel mendapatkan tempat tinggal. Ya, Allah berikan semua karena kesabaran mereka. Itu nasihat Al-Hasan Al-Basri. Iya. Sehingga sabar. Sebentar saja. Iya. Biarkan Allah yang akan menyiapkan balasan untuk penguasa-penguasa tadi. Sejarah telah membuktikan. Barakallah. Sejarah juga telah membuktikan setiap tindakan pemberontakan, setiap tindakan untuk melawan penguasa yang seperti itu akan menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk. Barakallahu. Tapi dai-dai barakallahu fikum pergerakan, dai-dai Hamas, iya, itu dengan hadis-hadis seperti ini fobi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, di mana letak hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih fa illam yastati fa bilisanih fa illam yastati fa biqalbi. Itu pokoknya. Sampai kapan kita seperti ini? Iya. Barakallahu fikum. Masa dari dulu perintahnya sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Barakallahu fikum. Iya. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang itu barakallahu fikum pemerintahnya kalau enggak kita tekan, mereka akan berleha-leha. Iya. Barakallahu fikum. Gak akan sampai seperti zaman dahulu lah. Pemerintah sekarang itu memang harus digebrak. Iya. Kalau gak gitu mereka gak mikirin rakyat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Itu barakallahu fikum seruan-seruan mereka. Ya. Untuk mengkompori dan memanasi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya. Bahkan mereka barakallahu fikum melegalkan. Iya, menyampaikan berita-berita hoax, menyampaikan berita-berita dusta terkait dengan barakallahu fikum keadaan pemerintahan. Tujuannya apa? Untuk memanasi. Iya, membuat emosi barakallahu fikum, memancing tayyib barakallahu fikum keinginan. Iya, orang Islam khususnya untuk melawan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Dan ternyata barakallahu fikum fitnah Allah berikan untuk mereka. Ya. Mereka akan terus yang seperti itu. Ya kan? 212 berhasil, lanjut. Habis itu berapa? Hah? Berapa habis itu? Habis 212 kodenya berapa habis itu? Ada yang tahu? Habis 212 lanjut. Berapa? Habis itu lanjut. Habis itu ujungnya ada reuni barakallahu fikum. Reuni 212. Iya, barakallahu fikum. Dan terus barakallahu fikum. Iya. Akan digiring barakallahu fikum seperti itu, mereka tidak akan pernah puas sampai barakallahu fikum benar-benar terjadi pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Iya, Itu barakallahu fikum sangat-sangat jauh dari bimbingan salaf. Iya, dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dari zaman barakallahu fikum, iya. Nabi Ibrahim, barakallahu fikum, Nabi Musa, lihat saja sejarah, enggak ada sejarahnya para nabi memimpin pemberontakan. Ada enggak? Nabi Ibrahim apakah beliau menggalang kekuatan warga untuk memberontak Raja Namrud? Enggak ada. Ya, Nabi Musa apakah ada? Enggak ada. Lihat sejarah nabi, enggak ada mimpin demonstrasi, barakallahu fikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat yang mereka sebutkan itu lemah, dhaif, dilemahkan oleh Imam Adz-Dzahabi, di mana beliau dan barakallahu fikum sebagian para sahabat, ya, itu berbaris keluar barakallahu fikum mengitari Ka'bah, ya, meneriakkan yel-yel barakallahu fikum. Itu mereka sebutkan menunjukkan beliau memimpin demonstrasi, dan itu hadisnya lemah barakallahu fikum. Ya, jadi enggak ada sejarahnya nabi memimpin demonstrasi atau mengajak barakallahu fikum kaumnya untuk memberontak. Baca sirah nabawi. Barakallahu fikum. Iya, yang mereka perintahkan, yang mereka bimbingkan untuk barakallahu fikum kaum muslimin adalah bersabar. Allah yang punya rencana untuk barakallahu fikum menghentikan kezaliman penguasa tersebut. Allah musta'an wa alidikla. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.